Music dan masih bareng Rosi Pro Kereta Malam untuk Anda semuanya. Ayo numpak kereta yo. Tangannya di atas. Umi, ditunggu Umi. Tepuk tangannya mana, bro?